delok tak foto. Ya. Lu saya sering moto-moto begitu. Tangannya Nabi Khidir tak foto di Hagia Sophia. Itu masjid yang tidak masjid yang dulunya gereja. Kemudian dijadikan masjid, tapi gak ada kiblat karena Nabi Khidir diputer ngene. Muter masjid kau aja muter ngadep Ka'bah. Nah, tangane iku ndek ndek cagak iku tak foto cekrek ngono iku. Gajine gamelan. Lho apa iki? Cek aku jek duwe fotone. Lho kok gajine iki gong. Ini semua sudah pernah lihat. Gajine gong. Lho iki tangane Nabi Khidir kok dadi gong. Aku nggudho sampean iki. Nggudho sampean. Rene aku ndek iki Kanjeng ya sampean. Nuna aku ta. Ya, teman-teman sekalian, itu gitu-gitu itu Anda mbok enggak usah punya rasa benci. Semua milik Allah. Lu kalau Dajjal tidak berani masuk Mekah Madinah, berarti masuk Gresik, masuk Jogja, masuk Jombang, berani dong. Aku ngene, rini nek wani. Ayo. Nyenar jatah ayo, ayo. Nyenar nek nantang, ayo. Nyenar. Aku yang ngono, ayo jal, ayo jal, ayo jal. Ngono tak tantang. Dajjal kan ngertine kabeh gak wani nek sing manis itu bingung deh. Lho kok wani yo? Iki piye iki? Wah, akhire bingung deh. Terus aku ditakoni karo ulama-ulama, kok sampean wani karo Dajjal? Sopo sing iso ngalami Dajjal kecuali Nabi Isa? Yesus, kan begitu. Engko nek Yesus gak tahan kari panglima tertingginya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan turun tangan. Ngono ya? Kok sampean kok wani? Lho, Dajjal gak wani karo Mekah Madinah. Lah ya kok sampean wani? Ndek kene iki Mekah, ndek kene iki Madinah, le. Mekah to, Madinah to, rinyoan. Rinyo. Iblis Dajjal ya jut majut rinyo. Sodron iki sodron. Lho re. Masuk akal tak gak? Masuk akal tak gak? Di mana letak imanmu? Fisudur di dalam dadamu, tidak di Mekah. Lah nek kon urip ndek kene imanmu ndek Mekah. Terus ya apa lemu sembahyang? Anggepku Mekah ya omahe Gusti Allah. Iya, tapi kene ya iya. Tapi iki apa sarare? Baitullah, mereka ya Baitullah, cuma administratif dipusatkan di Mekah. Ono arek gendeng zaman biyen, mlebu omahku gak ono kuncine, gak ono gemboke, mlebu jam piro ae iso mlebu. Turu ning ngarepe kamarku karo Mbak. Turu Mbak Via waktu itu. Turu jam 2 awan. Dadi aku nek mlebu kamar mencolot. Tak enteni sak jam rong jam telu jam. Jam 5 tak tangekno. Dik, mbok jangan di sini tidurnya. Agak lu sapa iki? Lho asik tau, aku kurang demokratis ya apa? Kami itu pemerintah yang demokratis yang selalu bermusyawarah. Lho, gak aku nirokno rek. Tak tangekno, tangi deh. Jengongok ngene. Ini bumi Allah. Siapa aja boleh tidur di bumi Allah. Ngono jawab ya. Mate aku. Iya nak daya gendeng. Turun ngarepe kamarku ngakune ini di bumi. Ini bumi Allah. Dimanapun saya boleh tidur di bumi Allah. Kon kate apa jenenge tanding karo aku. Ya wis aku terus tak mulai dite aku wudu kate maghrib. Terus tak ngedik iki aku tas oleh perintah Teguh Gusti Allah kon dikon turu di bumi Allah sing kono. Bingung saya nggih ya ayo kan. Anggitmu bumi Allah ngarepe kamarku tok ndek kono ya iya. Kono jadi akal-akalan karo aku kan. Ngono ya rek ya. Supaya Anda cerdas ya, tadi bersyukur itu butuh kecerdasan loh. Butuh kecerdasan, kamu mengerti secara pikiran hubungannya karo Allah ya apa, dunia akhirat ya apa, pasti akhirnya kamu bersyukur. Pasti bersyukur, kan gitu. Oke, jadi itu yang pertama soal iblis segala macam, saya paham itu. Tapi gak usah wasilah sama iblis, aku gini loh, yang jadi kontroversi atau khilafiah itu kata wasilah. Jadi wasilah itu artinya tempat lewat, ya, fit ya. Jadi Anda berdoa tapi imbal-imbalan nang sesopo Kanjeng Nabi terus Allah ngono to. Nah aku nduwe saran sing rada siji. Aja disebut wasilah. Kon nang kuburan dongakno ngono. Wis, aja njaluk apa-apa. Dongakno ngono. Lho, gitu mengan iki. Dongakno. Kan Kanjeng Nabi kan ya anu to, iki contoh to. Lil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wis sah to berarti mendoakan orang yang sudah meninggal. Wis kon runu dongakno. Aja nek njaluk, aja meneh kok nang Mbah Maulana Malik Ibrahim, aja meneh kok nang Mbah Ainul Yakin. Nang Gusti Allah e ora bingung aku. Nek njaluk iku ya nek pas njaluk terus Gusti Allah gak jawab ngene. Kurang apa aku gak ikon sih, jaluk, ngono ya apa kan ayo, lah iso kan, logis gak, terus kon gak jaluk belas, terus Gusti Allah moro meneh, kon kok sumbung gak jaluk nang aku, ayo apa kan ayo, bener tak gak, begitulah kemesraan kita dengan Allah, itu namanya kemesraan bojo lah yang ngono sih, gak diambung ngambek, alah, gak sayang bisa. Begitu diambung alah ben-ben. Lah apa sih? Mulane Pak Kose ngomong ngurusi bojo sitok angel gak karu-karuan. Apa ngurus 1.300.000 piro? 10. Lho toh? Itu kemesraan kalau kamu memahaminya dengan logika dan hukum, kamu pecah dasmu. Pahamilah sebagai logika cinta. Wong cinta itu ngono iku. Cinta itu yang ngono-ngono iku cinta. Wong lanang karo wong wedok wis 30 tahun rabi iku jek takon barang sing dhek wis terus. Ini gunungnya siapa, Dik? Lho. Wis 30 tahun iki nek wong wedoke rada formal kan susah. Lho sik biyen sampe karon iki kaya sampean. Lho ya apa sih, Dik? Ya jek jawabe ngono kok jawab iki apa-apaan. Ya punya emas dong, ngono ta. Lah nek bojone formal lah ngeluh sampean jenenge cinta iku ngono iku. Jadi ini ulama-ulama sekarang, ustaz sekarang banyak tidak memahami bahasa cinta. Bahasa cinta itu dialektikanya seperti itu, mesra iku ngono iku. Kemesraan itu ya kudu rodok apen-apen dede, gitu kan. Kon tak sawang-sawang tambah suwe tambah ayu lho, Dik. Padahal elek. Lah jenenge cinta kok. Gitu apa tuh? Nah, menurut saya sama Allah itu juga gitu. Dirasa no, kon kira-kira wajar takjak nih jaluk. Apa mana kok jaluk sampai wasilah-wasilah sama. Nah, menurut aku gak tau wasilah. Aku jaluk langsung nang Gusti Allah. Aku itu sakno kalau saya tak wasilah. Nah, aku ngomong itu, sakno aku. Aku kan nabi saya gak tega kok. Sakno wong situ itu di Gusti Allah. No, lo sakno aku. Ini yang saya wubu pendeta. Aku gak tega. Gak tega. Jadi saya itu bondo urip iku rasa bersalah dan tidak tega hati, ngono Dik. Jadi menurut saya kalau saya gak usah wasilah dan kepada Allah pun berdoa bukan meminta. Ma makna addu'a? Ma makna addu'a? Dakwah dari dakwah da'a ya da'u da'watan. Wa huwa da'in, ya ta? Ya toh, itu dari satu famili kata da'a ya da'udu dakwah satu famili. Jadi kalau sesama orang horizontal namanya dakwah, kalau kepada Allah namanya doa. Doa itu duduk njaluk. Asline njaluk itu yatlubu, ana atlubu, saya meminta. Nek doa itu aku memanggil. Ad'uka, aku memanggilmu. Nah, manggil iki tergantung posisine to, Pak Bupati. Sampean nek karo karyawan kan nimbali. Nek karyawan karo sampean masuk nimbali. Aku tak nimbali bupati sik lho, gendeng tukang sapu iki. Pak Bupati ditimbali. Nah, kan sama-sama memanggil, tapi yang bawah ke atas namanya apa jenenge, Pak? Ngaturi. Tapi kalau dari atas ke bawah nimbali. Kita kepada Allah tidak, kita hanya menyapa, say hello. Jadi berdoa itu say hello. Gak cukup itu. Rumah sapa Gusti Allah gak ero takarepmu. Gak usah kok omong nero deh. engko nek Gusti Allah pas koyo aku ya apa? Wis gak usah dowo-dowo aku wis ro kon njaluk dhuwit. Wis dowo-dowo kate Obama Obama digowo. Obama atina fi dunya hasanah wae. Karo-karuan ngene. Jadi Dek, menurut saya memilih ada dari 100 kali saya menyapa Allah paling satu saya meminta. Saya loh ya. Tapi awakmu enggak kudu kaya aku. Saya gini. Aku nyapa Pak Bupati, anggere iki tak telepon, tak SMS, tak WA, tak BBM, nek aku rene tak parani. Tapi aku gak tak njaluk apa-apa. Terus ana kancaku anggere ketemu njaluk. Sampeyan luwih seneng ndi? Sing gak njaluk ta sing njalukan? Yang gak minta. Yang apa, tulus-tulus saja menyapa. Justru sampean ingin memberi kepada orang yang tidak meminta, betul enggak? Asline nak ngono. Kon gak percaya kon. Kon njaluk tadi kaya 1000 mang. Lah gak njaluk sih. Justru beliau itu punya niat memberi karena kamu tidak pernah meminta. Angono nek aku deh. Ya tapi itu ada saat-saat rodok darurat yang jaluk-jaluk temen juga masalah. Darurat. Loh, situasinya berbeda-beda mulane kon kudu peka terus-menerus sama Allah itu dititani terus. Iki Gusti Allah ya apa ya nang aku ya apa ya kira-kira kok titani terus. Nek kon titan nang Gusti Allah, insyaallah berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Ngono ya rek ya. Ada satu cerita. Ya nek menungso kan anjane karepe iku ya gragas tok lah isine. Menungso iki. Ditawani iki teh nang kopi rek. Iki teh nggih kopi. Ngono ta? Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nas inna hadza yaum ya laisa yaumul marhamah walakin hadza yaumul marhamah. Rasulullah menawan dengan pasukannya di Mekah 6000 pasukan musuh. 6000 pasukan musuh. Tapi langsung dibebaskan, bahkan diberi harta benda, ana sing dikai wedhus, ana dikai emas, ana sing dikai unta dan seterusnya. Sampai pasukan Islam, monggo Bapak. Sampun dicek Bapak. Murahne rek enak guyon murahne. Lha nek ngira akeh bahan apa? Akeh bahan ngene guyon ya. Nek akeh bahan guyon uripmu enak wis ta rek ya. Oke. Terus Rasulullah ngekei. Kalah perang malah dibebaskan, malah dikei harta. Pasukan Islam dhewe gak oleh apa-apa. Akhir demo nang Kanjeng Nabi. Ya napa Kanjeng Nabi karepe? Niki kula perang sing mati bersimbah darah. Malah sing kalah niku sampean sepuro, sampean bebasaken malah sampean sangoni. Kula mboten sampean sangoni. Terus Kanjeng Nabi ngomong, iki sing wis krungu aja kondo-kondo. Selama kalian kenal saya sudah lama atau belum? Terus mereka menjawab, ya sudah lama ya Rasulullah. Selama kalian kenal saya, menurut kalian apakah aku mencintai kalian? Terus mereka menjawab, ya ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kamu milih mana? Saya kasih unta, saya kasih emas, atau saya kasih cinta saya? Ngono kan? Terus mergo tentarane wong Arab kabeh, aku milih cintamu ya Rasulullah daripada unta. Iku wong Arab nek wong Jawa gak. Nggih cinta mosok mboten tapi mosok cinta tok. Ya. Nggih marmut-marmut lah ngene. Wedhus-wedhus ta. Ngono nek wong Indonesia ngono iku, itulah. Tentu ya, ya, jadi sudah ya. Sekarang yang belum terjawab apa tadi ya? Yang belum terjawab. Wis kabeh ya. Heh? Oh ya, ngene. Kamu ada kemungkinan lain enggak? Jadi kan di Islam itu ada syubhat. Syubhat itu gak jelas halal, gak haram, gak wajib, gak jelas. Itu namanya syubhat. Dan ajaran dalam syariat kalau syubhat itu fatruk, tinggalkan. Kan begitu? Nah sekarang kamu punya kemungkinan lain enggak? Yang kira-kira tidak syubhat. Sementara ini gak ono. Gak ada ya. Terus aku takon, nek kon pindah penggawean liyane, aku takon sing di sing gak syubhat. Aku takon, aku ngombe aku iki subhat gak? Nek diurus-urus. Saiki aku arep perusahaan sapa iki? Lah iki perusahaan Prancis iki. Wah iki ya apa iki? Indonesia dhewe gak duwe perusahaan iki, sahame sapa iki? Berarti nek aku ngombe iki, berarti aku nyumbang perusahaan luar negeri yang sama sekali tidak memberi keuntungan kepada Indonesia. Upamane ngono. Salah tak gak iku? Subhat kabeh gak mesti gak subhat di Indonesia iki, di dunia iki gak ngerti. Mek gak ono wis. Kon numpak motor muluk ya subhat. Kon lungo kaji motor muluk rek aku rek desa. Kon lungo kaji ya subhat. Ya apa kali gak subhat. Nah, ini fikih sedang dikembangkan karena selama ini fikih niku ngeten sak niki. Fikih ku ngene. Sembayang nganggo klambi colongan sah taga. Ayo jawab apa? Nah, ini problem besar ini. Sembayang dari kon nyopet di pasar, terus jemuan nganggo klambi copetanmu sah taga. Lho, toh gitu. Ayo wis. Kalau kamu ngomong bahwa sholat itu harus memakai, harus menutupi aurat, harus menutupi sah. Tapi kalau kamu memakai akhlak bahwa semua unsurnya harus halal, dia tidak sah. Lah nek klambiku mang upamane ada potensi tidak sah, semua saham di Indonesia itu juga tidak sah. Jadi angel golek penggawean sing halal temenan. Itu berarti darurat. Ngono lho, nek sing asli ya gak ada uang. Sekarang misalnya dolar, Bu ya, Bu Pendeta ya. Mestinya transaksi internasional tidak pakai dolar tapi pakai uang yang diciptakan oleh PBB atau Bank Dunia. Bank Dunia punya mata uang sendiri, dia objektif di tengah-tengah menjadi penyeimbang dari seluruh mata uang di dunia. Sekarang kan pakai dolar. Itu sama dengan Mekah. Mekah seharusnya yang mengurusi adalah seluruh umat Islam di dunia, bukan Arab Saudi. Saudi kan cuma bagian dari umat Islam. Kan gitu. Mestinya Mekah Medina itu diserahkan kepada organisasi Islam sedunia, kan ngono. Nek kate. Nah, selama ini nek lu ngaji berarti kan rodok syubhat. Wong kudu duduk lek yo. Apa Rasulullah datang untuk orang Arab? Rasul datang untuk semua umat manusia. Jadi nak diurus-urus itu ya gak sah. Jadi gak sing sah. Nah di dalam Islam nek kon mangan daging sing halal gak ono, ono e babi. Ya mangan babi gak apa-apa darurat kok. Ngono dik. Jadi wis gak usah kok pikir iku mang. Ya, wis gak usah kok pikir terus no wis lumayan penggaweanmu kok ilang meneh kapok ngono. Bangkrut meneh ngono lho. Ancane angel sih. Loh, mungkin gesek tidak, tapi apa Anda pernah mendengar ada pilkada tidak pakai money politik? Mungkin gesek tidak lah katakanlah ya. Walau alam ya. Loh, kalau pakai money politik itu halal enggak? Enggak. Katakanlah enggak halal, enggak haram, namanya syubhat. In between. Nah syubhat kan juga sudah harus ditinggalkan. Berarti acara ini pun karena pakai uang APBD hasil pilkada money politik, berarti acara ini juga syubhat. Nek kon titik ngomong syubhat ngono, kon turun dari sor tertek. Nek ngono halal kabeh. Gak ya angel. Gitu loh. Angel ini hampir semua seluruh sistem keuangan dunia itu riba seluruhnya. Seluruhnya. Wong saiki kata-katane salah kok. Mandiri syariah. Ngono to? Ana bank mandiri sing syariah, ana bank mandiri sing gak. Lha iki apa karepe? Kalau syariat itu adalah kebenaran yang lebih benar daripada yang bukan syariat, ibaratnya gini lah, saya orang Islam ketemu sama Bu Sinten Mas. Bu Ari. Setelah saya ketemu Bu Ari, saya menemukan bahwa wah Islam ini jebul salah. Aku tak melbu Protestan, mana ya? Kalau saya sudah masuk Protestan, saya masih Muslim enggak? Enggak kok. Nek aku wis dadi Protestan, yo aku Protestan gak sido, wis gak Muslim. Lah nek bank-bank iku duwe syariah, berarti dia menemukan yang benar itu syariah. Sing gak durunge salah. Lah ngono. Berarti wis gak ono bank mandiri sing tidak syariah. Lah kene duwe karo saiki. Ambe karo. Dadi yo Kristen yo Islam. Ya apa ngono iku? Ya apa iku? Jadi wong ora ndek dunya ku apen-apen kabeh. Tapi nek aku dadi direktur bank syariah tak jawab. Wong akui karo iblis banta-bantan. Lho, apane sing subhat ngono aku sebagai direktur bank syariah. Siapa yang bilang subhat? Ini syariat mandiri kok, bukan syariat Allah kok. Mana tu? Kan apa ada di tulisan syariat Allah mandiri kan tak ada. Kan ini kan syariat mandiri, jadi syariat tetap mandiri. Salahmu dewe. Oh, wes saya gini. Aku ni dah di pengacara nulis entek kafe. Gini lah ya. Jadi wes tarik, wes alhamdulillah oleh penggawean. Ojo adik terlalu ruwet. Kecuali pokoknya ojo nyolong. Nek nyolong langsung kan jelas salah. Nek kayak ngunu-ngunu kemang, itu semua terlibat. Tidak ada yang tidak. Even Raja Arab, semua terlibat. Oh Raja Arab ini melbuka bah sembahyang. Coba, ya apa ini? Melbuka bah sembahyang. Raja Arab ini saya gigi. Kak bayi lo bingung. Niki sampai ngajep ten pundi sampai niki. Lo sembahyang niku jenten jawab nih kata ngajep kata lagi mau buat aku makan sembahyang. Kan niku ngajep proses tu tak ngajep nanti. Mulane Gusti Allah itu memberi rumus la yukallifullahu wasan nafsan illa wus'aha. Sampean isone sak unutok tapi sampe jek duwe pikiran untuk terus menghalalkan diri ya apa carane, tapi sampe saiki isone mek sak unu ya wis gak apa-apa Gusti Allah gak nake luweh teko iku. Lah ngono sih. Ngono lho. Dadi gak masalah insyaallah lah. Anggere aja kok nek mati. Ojo kok nikmati. Jadi kita tuh semua berenang di lautan najis. Gimana ini ya? Masalahnya bukan kamu menghirup dan meneguk air najis apa tidak. Masalahnya adalah kamu berenang kemana? Kamu berenang ke tepian mencari air yang tidak najis, ataukah kamu berenang ke tengah-tengah lautan najis? Langun lah. Asal kita lihat orang awakmu nang tengah atau nang pinggir. Nang tengah. Ke tengah lautan najis lah kon lapo takon aku mas. Jelas ya mas masalahnya ya. Oke, se iki mangku wis kandha jam 12 kudu takon sik terus tegak. Yo. Aku takon, ketika Anda datang dibanding sekarang sehat ndi? Bener? Ada refresh? Jadi teman-teman sekalian, kesehatan letaknya tidak di makanan. Kesehatan letaknya tidak ya di makanan juga, tapi tidak nomor satu. Gue kan mangan botol mulai. Jari Cak Nun tidak di makanan. Maksud saya, kunci kesehatan itu adalah kejujuran pikiran dan ketulusan hati. Begitu pikiranmu berjam-jam ini jujur, fresh, maka kamu menjadi lebih sehat. Udahlah, itu nanti ilmunya panjang banyak. Dan saya hidup seperti itu. Jadi kon mangan tempe, tak hamburger, tak pizza, gak ada bedane. Wong buktine 4 sehat 5 sempurna kene gawe 70 tahun saiki dibatalno. Ternyata gak ono 4 sehat 5 sempurna iku dobel are-are iki. Kene wis kadung metenteng-metenteng gede ya ada gak sido adane. Wong awit biyen gak tau bergizi makan bukit biyen wis ngono tok. Wong mangane janjane terbiasa kecilik ngemut botol wis botol cukup. Asline. Temenan iku asline ngono. Gitu loh. Wong itu cuma bahan bakar kok. Yang menciptakan perangkat kesehatan itu badan kita sendiri. Itu cuma dor iki mek bensine. Nah bensin iku oleh suket oleh nek mulane anakmu kuwi timbangane ngelangel biasa ro mangan suket ngono lho. Gampang kate nang direk ngarit. Oke, nanti kita lihat kuat apa tidak. Alhamdulillah Anda semua lebih sehat. Badannya lebih sehat sekarang? Pikirannya lebih sehat? Hatinya lebih sehat? Ya Allah, berkailah mereka semua. Jadikanlah mereka pasukan cintamu ke masa depan. Mereka lah yang akan menjadi pembangkit-pembangkit Republik Indonesia di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. saya ingin memberi keyakinan, menyumbangkan keyakinan kepada Anda. Jadi ini baik masalah kabupaten atau masalah yang lebih kecil, keluarga Anda, RT Anda, lingkungan Anda, maupun masalah-masalah dunia. Ini untuk terakhir ya, sebelum kita selawat untuk kemudian berdoa bersama. Saya barusan berbisik kepada Mas Ipung, Mas Saiful. Bagi Kanjeng ini, ada yang sama saya sudah 47 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, tapi mereka awet sampai sekarang. Dan mereka, saya sudah bilang sama mereka, wis to, tak gawe ke panggonan, singkuk awakmu umur 70 tahun cik main musik. Karena musikmu tidak untuk menjadi pemusik, musikmu tidak untuk memberi hiburan-hiburan yang mentah, tapi musikmu digabungkan atau dicatukan dengan niat-niat yang lebih tinggi dan lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang memerintah, orang mengelola kabupaten, kalau itu dikaitkan dengan tajri mintah tial anhar, jadi swarga itu dudu akeh kali nih, tapi swarga itu punya sifat di mana kehendak-kehendakmu diizinkan Allah untuk mengalir terus. Jadi saya bilang sama Mas Bung tadi, kuncinya Kiai Kanjeng apa? Ini Kiai Kanjeng tidak pernah berhenti. Dalam dan luar negeri, kita ini agak pusing bagaimana menolak Amerika. Karena Amerika meminta kita sebulan penuh. Dari Los Angeles, Seattle, California, Philadelphia, New York. Dan itu ras-ras sendiri. Mending nang ujung pangkah, jelas ora. Nang di dukun wis ngono-ngono lah. Jadi nanti bulan Mei 20 ke atas kita di Gresik 4 malam berturut-turut ya. Betul. Saya ingin mengatakan satu hal, teman-teman sekalian. Kiai Kanjeng tidak cari uang, Kiai Kanjeng tidak sedang berkarier, Kiai Kanjeng tidak sedang menempuh apa-apa yang bertujuan dunia. Saya cuma memperjuangkan satu hal. Sampean ini ada Jawa Pos. Sampean tahu saya sudah meninggalkan media massa sudah hampir 20 tahun. Sejak tahun 98-99. Saya tidak nulis lagi. Dan saya bukan marah sama mereka. Saya cuma ingin membuktikan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Yang saya coba buktikan, dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon dibantu untuk membuktikan bahwa sing api iku sing digoleki wong. Sing api ojo leren kok doleki, mergo iku sing awet, iku sing abadi. Angger kon golek sing api, apakah itu api akhlak, api kesenian, api politik, api apa ae. Angger sampean golek api iku kok sing mesti menang. Seluruh dunia ini nanti akan dipimpin oleh Anda semua. Dunia akan butuh Anda. Mana negara yang lebih subur dibanding Indonesia? Mana kebudayaannya lebih tinggi dan kaya dibanding kebudayaan Indonesia? Ya. Kita nanti akan butuh pemimpin Indonesia yang kalibernya adalah pemimpin dunia, dan sekarang kita belum punya itu. Makanya nanti ada tahap di mana Anda mulai belajar sing jenenge pemimpin iku ya apa. Kita belajar di masa silam, kita belajar dari Islam, kita belajar di Asmaul Husna, belajar dari Ronggo Warsito, dari Jayabaya, dari semua kita pelajari sampai Gajah Mada, sampai Sunan Kalijogo. Karena Indonesia akan memimpin dunia. Amin, amin. Bedanya Indonesia memimpin dunia dengan dunia menindas Indonesia adalah kalau Indonesia selalu dijajah sampai hari ini, sampai sore ini, sampai malam ini kita dijajah. Tapi kalau Indonesia menguasai dunia, kita tidak menjajah dunia. Kita bikin dunia gembira, kita bikin dunia kangen sama kita, kita bikin dunia bergembira dan percaya diri dengan kita. Karena kita maunya bersama-sama. Dan itu sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Ya aku gak ngomong dawa, pokoknya intinya sama dengan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini nek kok dole alirannya aliran musik apa? Sembarang dilek. Qasidah dilek, campur sari dilek, rock dilek. Apa meneh? Rap dilek, blues dilek. Fusion-fusion, R&B, segala macam pokoknya dilek apa? Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hanya orang Indonesia yang bisa memahami dan membunyikan seluruh musik dunia. Saya mengawal Jawa Pos sejak sebelum ada Jawa Pos, Mas Nur. Sejak Dahlan Iskan datang ke rumah saya akan membeli Jawa Pos ketika dia keluar dari Tempo. Jadi saya bersahabat dengan Jawa Pos, dan semua yang sekarang kerjaan adalah anak-anak saya semua, dan saya tidak pernah membenci mereka meskipun saya sangat banyak kecewa kepada mereka. Tapi tidak ada masalah, saya tidak benci. Artinya mereka akan menemukan kebenaran, Pak Dahlan akan menemukan kebenaran. Banyak sekali hal-hal yang mencelakakan yang kita lakukan selama ini, tapi jangan khawatir, kita akan kembali berhusnul khotimah. Kita semua akan kembali menemukan bahwa ya nikmat adalah nek api bareng-bareng, kata pek warek gak apa-apa asal bareng-bareng. Itu. Dan itu hanya tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik. Kita butuh negarawan, kita butuh filosof, kita butuh begawan, kita butuh panembahan, kita butuh punokawan. Dunia akan kita kasih 4 sikap. Yang satu sikap Semar, yang satu sikap Gareng, yang satu sikap Petro, yang satu sikap Bagong. Dan Anda setiap Anda harus bisa jadi 4 itu sekaligus, karena 4 orang itu punokawan itu hanya satu aslinya. Cuman dia berbagi karakter menjadi 4, kadang-kadang Nyemar, kadang-kadang Metro, kadang-kadang Gareng, kadang-kadang Bagong. Itu aslinya seperti itu. Nyemar adalah ketika Anda menjadi Brahmana yang lebih tinggi dari semua dewa, Anda di bawah Malaikat Jibril, Anda menasihati raja-raja, itulah Semar. Meskipun seolah-olah dia hanya seorang lurah kecil di desa Karanggedempel. Singkat kata, Gareng adalah filosof. Negara ini enggak punya filosofi. Tertek jebol di dindi, longsor di dindi, sepur anjlok-anjlok. Dalam setahun ini 16 kali anjlok. Kober-kobering kayak kereta cepat. Karena enggak punya filosofi, tidak punya keseimbangan pikiran. Ya. Dan kuatih utang. Dan anak putu mesti kudu bayar utang. Mari kita kemplang bersama-sama besok-besok. Ngono lho, Rek. Anggitmu kan ana proyek iku mang lho, Pak sing banter anggite proyek beliau, ta itu proyek nasional. Lah bupati tidak bisa begitu saja melawan proyek nasional. Angel dadi bupati kok gak belani, Rek. Ancane angel kayak di Pekalongan itu jalannya itu jalan nasional rusak terus, dan itu urusan PU Jakarta, tapi sih diurung-urung wali kota terus, akhirnya nang omahku wali kota itu sambatan. Lagi sambatan kok ten kulon. Lah kulon iki sinten? Lah saya itu mang keranjang sampah. Engko nek wong wis kate ketangkep KPK mlayu nang aku. Gono wis dituduh teroris mlayu nang aku. Akhir tak sangoni jenengku ngono tok. Pokoke engko nek kon diantemi polisi kondo ngene. Pak, saya itu silahkan dihukum, tapi saya sudah janji sama Cak Nun selesai saya dihukum, nanti saya akan ikut Cak Nun. Sami nawa atau na ikut Cak Nun pas rabongkoan. Ngono. Polisi ini mari nyadui rada kuatir. Waduh iki nek tak saduki nemen-nemen iki urusan karo Cak Nun iki. Akhirnya dia lek nyadui didit biasa didik nganggo meja saiki gak. Lumayan dadi rada ada peningkatan penderitaan. Penurunan penderitaan. Itu teman sekalian. Ini kita akan mengalami gejolak-gejolak besar di dunia. Kita akan mengalami perubahan cuaca yang luar biasa. Kita akan mengalami peningkatan panas yang tidak bisa balik lagi, menurun lagi. Kita akan mengalami bermacam-macam. Dan dari seluruh pengalaman itu, kalau saya melihat bencana di Amerika, saya melihat bencana di Eropa, saya melihat bencana di Jogja, saya melihat bencana di Sidoarjo, saya menyimpulkan dan semua teman-teman saya sedunia menyimpulkan, orang dan penduduk dan masyarakat yang paling cepat bangkit dari bencana adalah orang Indonesia. Bantul seminggu, Pak. Seminggu rumahnya habis, seminggu bangkit dan tidak mau dibantu siapa-siapa lagi. Dan saya yang mengumumkan Bantul Jogja bangkit bersama Sri Sultan. Sultan ini sampai nojok ngomong aku yang ngomong tidak diuring-uring sampai karo menteri ini. Kan karena aku Sultan ini gubernur. Nek aku yang ngomong diuring-uring sopo. Dipecat nang dia. Wong wis ndek nisor dhewe kate kok tiba nang ndi gawe bolongan aku. Nah aku ngomong gak masalah, aku ngomong macam-macam sampai Soeharto pun Anda tahu salaman, dan Soeharto tidak pernah marah kepada saya, dan saya menyesali karena saya melihat buku protokol keuangan Cendara saya ini, daftar semua orang yang pernah diberi uang dan meminta uang kepada Pak Harto. Dan tak dudui jeneng-jenenge ngeblak kon kabeh. Dan aku marah sama Pak Harto. Ini bagaimana? Kok tidak ada nama saya ini? Ngono. Diskriminasi sampean. Ngono. Tak guyon ning ngono, Cak Nun pun ngoten, Pak, ngono lho. karena dia tidak berani ngasih uang sama saya, dan itu saya sesali sampai sekarang. Kok uang gak wani kayak aku duit ini, oh apa ceritanya, kok pedih karena aku itu, ya apa ceritanya, aku itu ya goblok temen gitu loh. Jadi akhirnya ojok terus umang sama aku ini sufi, terus tidak butuh dunia jari sopo, aku ya butuh apa jenisnya rujak cengur, aku ya butuh macam, cuman kebutuhan saya terhadap dunia tidak akan bisa mengalahkan iman saya dan kepercayaan hidup saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artis-artis nek aku gelem kari SMS rabi. Dan ana sing nglamar aku iku wayu nemen. Dan wis nanggon aku nggawa Mercy gek kuncine aku. Dan aku nolak. Ya Allah kok tak tolak. Sampai gak burung ono Mbak Fia waktu itu. Aja terus bocahmu memang berani ya menolak secantik itu loh. Duduk berani rek. Aku kerasa iki duduk jodohku. Ayo kaya apa tetep gak wani aku. Masih ya mari tak tolak kunci mersine iku aku getun sampai saiki. Lha gak getun aku lah duduk menungso. Aku duduk malaikat. Ya getun bareng aku. Cuman getun itu tidak akan bisa mengalahkan keyakinanku dengan Novia. Begitu. Ngono rek, ngono iki jangan sok suci tapi juga jangan mas pasrah kepada keburukan. Kita tetap punya kelemahan-kelemahan tapi kita tetap menang terhadap kelemahan kita itu. Dan wong Indonesia sing paling tahan ngono-ngono iku, paling tahan. Wis wong Indonesia iki gak iso digawe menderita. Ketoke sambat-sambat soal bantrek tapi delok kok guyang guyu. Wani numpak sepur gak bayar nang Jakarta wong 300 wong Indonesia tok numpak ndukure sepur wani cuman bonek tak kandani aku nek kon durung numpak ndukure pesawat durung tak akone kon nang dene kanjeng aja ya. Jadi optimis hidupmu ya, asal Anda mencari kebaikan Anda sampai kepada Allah. Dan sekarang pun Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau berjalan satu langkah kepadaku, aku menuju berjalan ke arahmu satu depa. Jadi sak langkah Allah sak depo. Jadi kan konjen Allah wis nyedek, kalau engkau melangkah kepadaku satu depa, aku maju kepadamu sepenggala. Sak penggala itu sak biro, sak watang. Dan kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Loh, kurang mesra ya apa Gusti Allah kaya ngono. Maka jangan cari yang bukan kebaikan. Jawab po semua industri sudahlah, yang awet itu kebaikan. Jangan percaya. Nah industri ku wis iku semanggis, manggis kabeh. Dikandani gak iki salak dilungkas payu gak, pokoknya manggis. Begitu salak melok salak kabeh, akhirnya bangkrut. Kiai Kanjeng gak tau golek salak, gak tau golek duren, terserah sampean kiai gadul tak tangan gadul. Bos opo terserah kasih Allah. Dan alhamdulillah Allah memberi formalin kepada kehidupan kita. Diawet no sampai saiki. Sehat walafiat. Ya cuman kita siap-siap wis tuwa Kiai Kanjeng iki. Wis tuwa iki saged munggah. Sing tak kuwatir no Pak Ising kok nek wis mulai ndredeg. Nyulinge yo. Akhirnya saya ingin nyicil tuku kompresor, Pak. Jadi nyuling sulingnya dari duger kompresor. Itu saking nikmatnya berkah Allah pada Kiai Kanjeng. Tidak ada yang kaya satupun. Tidak ada yang kaya satupun dari Kiai Kanjeng. Biasa sekali. Dan mepet hidupnya. Tapi mepet hidupnya itu bukan yang utama. Yang utama adalah mereka mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, kekompakan, kebersamaan, saling ejek mengejek, saling hina menghina tiap hari. Dan itu pekerjaan Kiai Kanjeng satu sama lain. Tiap hari hina menghina. Hina menghina lah bersaudara kan apik loh. Wong aku ndek dulur, langsung ndek kanca pincang kita omongin. Kon kok acting terus uripmu. Masih apa? Iku loh, kan lak biyen main dramanya loh. Dia menjadi seorang pemain. Mengada atau tak mengada, itulah soalnya. Mulai kita, wes, modern panggung jeknya ini deh. Sampai saya ke jeknya ini, terus aku ngomong kok jeknya ini, padahal aja nabi incang ada. Enak guyon deh, maksudnya. asal ojo nemen-nemen ojo terus arek belong long nanti long kan long gitu. Oke ya, kalau sekalian oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niki dulur kula ikhlas kabeh, anakku ikhlas kabeh atine. Gak ono pamrih teko rene iki kejaba kepengin nyidhek ten sampean ya Allah. Gak oleh apa-apa ndek kene iki. Oleh yo mek, yo gak mek. Oleh adalah berkah Allah, ridho Allah, kedekatan Allah dan pertolongan Allah. Aku njaluk nang Gusti Allah sampean dikai menang. Gak menang musuh sapa-sapa tapi menang musuh keadaan sampean dhewe-dhewe. Nomor loro, dikai pengampunan sing wis-wis sampai sing mene-mene sampean wis diampuni. Nomor telu sampean dikai pertolongan yang sungguh-sungguh. Gak mek pertolongan Allah tapi pertolongan yang besar. Nasrun azizun. Nasrun azizan. Amin ya rabbal alamin. Tak jaluk nek sampean kepingin detek uripe nang Gusti Allah, sampean sering-sering duduk iftirosh. Saiki gak usah apa-apa, tetep silo gak apa-apa. Iftirosh itu duduk tahiyat, tahiyat pertama, tahiyat awal ya. Jadi gegere cek ngadeg, sebab geger iku hanger ya awakmu. Nek gegermu detek, jantungmu kuwabe iku proporsional. Sering sesering begitu, sering mungkin ada seperti itu. Nyun sewu ya gak ngenyek masipun. Kanjeng Nabi itu karena saking Kanjeng Nabi itu sholat selama hidupnya 75 ribu kali naik turun. 75 ribu kali sholat. Nek dihitung ya dari mulai Isra Mi'raj sampai meninggal beliau. Dan beliau sangat tahan duduk seperti ini. Salah satu akibatnya adalah perut beliau tidak kembung. Jadi dari dagu ke bawah itu garis lurus. Sekali aku ingin ini persisnya. Aku gak ingin sampean. Ya guyon rek. Gitu rek. Gitu. Mulanya aku tak dawak no rambut gigi. Aku cek iling Kanjeng Nabi. Aku pokoknya kabe tak gaya cek iling Allah. Cek iling Kanjeng Nabi. Cek matur nuwun. Cek bersyukur. Ngunduk lah aku ide. Gak yakek yang gitu. Aku seneng akek lah. Akek ini ciptaan Allah. Allah tidak pernah bikin sampah. Betul enggak? Enggak ada sampah dalam kehidupan. Yang ada adalah daur ulang. Dadi masih wis bosok engko maring ngono kena waktu 100 tahun, 200 tahun, 1 juta tahun akhir dadi akik wabi ngene apa to? Jadi nek aku ndelok akik ya Allah sampean iku ono-ono ae ngono. Lah enak sih. Dadi ngene iki ya Allah Gusti Allah, jo sampean iku jo top nah ngono aku. Terus Muhammadin basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqut wa nahnu kal hajar. Muhammad itu makhluk biasa, tapi jangan lupa dia bukan sembarang makhluk, dia adalah mutiara, dia adalah batu. Jadi aku nak ngene iki Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqut yaqut ngono. Ayo ayo musyrik ngono akeh lho. Wong iki gak ngeling-eling Kanjeng Nabi ya tadi. Ngono lho, mulane aku seneng arek-arek kabeh gak akeh itu asal niatnya adalah mengagumi Allah dan memperdekat kita dengan ingatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi aku anggar acara mesti dikek akeh karo arek-arek. Nek sampak itu gak sing gak akeh berarti kesadarannya rendah. Oke, okay. Ya semua njaluk kepada Allah. Kira-kira 10 menit kita berselawat. Saya mohon bapak-bapak nanti semua ikut sidra Nabi dan ada 3 selawat pendek-pendek saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon ditirukan. Ya Allah, Allahumma ansurna ya Nasir. Allahumma ihdina ya Hadi. Allahumma ihdina ya Hadi. Allahumma aftah lana ya Fattah. Allahumma aftah lana ya Fattah. Allahumma arzuqna ya Razzaq. Allahumma arzuqna ya. Allahumma arzuqna ya Razzaq. Allahumma arzuqna ya Razzaq. Allahumma arzuqna ya Razzaq. Allahumma arzuqna ya Razzaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu.